اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل وتغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekarang kita mulai dari solawat yang pertama di halaman 21 ya. Bersama-sama ya. Kita bersama-sama. Perlahan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على محمد اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات

masukkanlah kami ke tempat di mana beliau berada. Sandingkanlah kami di samping beliau bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu para nabi, siddiq, syahid dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami belum pernah melihatnya. Oleh karena itu tolong berilah kami kenikmatan dengan memandang wajah beliau di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu mencintai beliau. Pakailah diri kami ini untuk mengamalkan sunnah beliau. Wafatkanlah kami dalam agama beliau. Bangkitkanlah kami dalam kelompok beliau yang selamat dan berhasil. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta di dalam hati kami kepada Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat bagi kami di hari saat kekuasaan, harta maupun anak tidak mendatangkan manfaat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke telaga beliau yang suci, dan berilah kami minum dari gelas beliau yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami agar selalu dapat tinggal di Mekah dan Madinah. Ya Allah, dalam semua permohonan kami, kami selalu bermohon syafaat beliau, karena beliau adalah sebaik-baik pemberi syafaat, sebaik-baik manusia yang engkau akui kebesarannya. Dan kami bertawassul kepadamu dengan beliau, karena beliau adalah wasilah terdekat kami kepadamu. Ya Allah, kami mengadukan kepadamu kerasnya hati kami, banyaknya dosa kami, panjangnya angan-angan kami, buruknya amal kami, kemalasan diri kami dalam ketaatan, dan keberanian kami dalam bermaksiat, karena sesungguhnya engkau adalah tempat terbaik untuk mengadu. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk menghadapi semua musuh kami dan diri kami sendiri, serta bersandar kepada kemurahanmu semata, agar kami menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, duhai Tuhan kami, janganlah serahkan kami kepada selainmu. Ya Allah, kami memiliki hubungan dengan Rasulmu Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan jauhkan kami dari beliau SAW. Ya Allah, di pintumu kami berdiri, maka jangan usir kami. Hanya kepadamulah kami memohon, maka jangan sia-siakan permohonan kami ini. Ya Allah, terimalah doa kami, berilah kami rasa aman dari semua ketakutan kami. Terimalah semua amal soleh kami. Jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kami, kebaikan sebagai tempat kembali kami, dan kebahagiaan sebagai penutup usia kami. Ya Allah, inilah cita-cita kami. Diri kami tampak jelas di hadapanmu, keadaan kami tiada tersembunyi darimu. Perintahmu kami abaikan, laranganmu kami lakukan, maka ampunlah ampunanmu lah yang kami inginkan. Duhai sebaik-baik zat yang kepadanya ditujukan permohonan dan doa, ampunilah kami, ampunilah kami. Serta limpahkanlah salawat dan salam sebanyak mungkin kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa ulana Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita udah baca solawatnya. Saya mau nanya, rasanya hatinya enak enggak? Enak. Jadi mau dipraktekkan di rumah masing-masing enggak ini? Jadikan ini amalan tiap hari. Semua solawat yang ada di buku ini saya insya Allah udah dapat ijazahnya, dan saya ijazahkan kepada siapapun yang beli buku ini dan membacanya. Ya, kalau yang enggak bisa beli mau fotokopi juga boleh. Ya, fotokopi juga boleh. Kalau beli itu buku hasilnya juga untuk kepentingan majelis. Yang mau memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun silahkan, tidak ada yang menghalangi. Tapi yang penting amalkan. Yang penting amalkan. Tiap hari dibaca meskipun cuma sekali, khatamkan buku ini. Kalau enggak bisa baca bahasa Arabnya untuk tadi doa sebelum majelisnya, baca bahasa Indonesianya, terjemahannya. Doa penutup majelisnya, baca bahasa Indonesianya juga, enggak jadi masalah. Hanya saja kalau kita baca bahasa Arabnya ada keberkahan tersendiri. Karena itu adalah lisannya seorang wali, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Salawat yang ada di sini saya kumpulkan dari salawat-salawat yang besar. Salawat Idrisiyah itu pernah dibawa, dimasukkan di dalam tas oleh seorang aulia, seorang wali yang besar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atos. Ada seorang soleh bisa lihat, ada apa di tas kamu? Saya lihat di tas kamu itu ada cahaya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Maka dikatakan di tas saya enggak ada apa-apa, cuman ada solawat ini, yaitu solawat Idrisiyah. Jadi di sini solawat-solawat yang luar biasa. Makanya kita kalau naruh buku ini harus di tempat yang pas, yang ada. Jangan sampai buku ini ditatai handphone, ya. Karena ini adalah solawat-solawat yang luar luar biasa. Insya Allah kalau kita ngamalkan ini, maka fadilah-fadilah yang sudah diterangkan di depan tentang keutamaan sholawat akan kita peroleh. Sebetulnya ini jumlah sholawatnya 19. Yang satu ini saya taruh di depan, sholawat Habib Ali sebagai pembuka kitab ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya, itu terjemahannya, doa Allah, limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan sampaikan semua orang pada apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya. Siapa yang punya hajat, perbanyak sholawat ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, monggo diunjuk dulu airnya. Sumuk soalnya ya. Monggo diunjuk. Insyaallah setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahlul Bid'ah Hasanah, kemudian kitab Tajul Arus. Kita akan bersama-sama belajar. Saya mau nanya, jadi kalau tiap Jumat baca ini setuju ya? Enggak berat kan? Sebentar selesai ya. Nah, rotib hadatnya dibaca di rumah masing-masing, diamalkan terus tiap hari. Saya pengen nanti yang saya katakan majelis keliling, insya Allah akan saya mulai setelah hari raya Idul Adha. Nah, nanti pertama kali insya Allah kita buka kelilingnya itu mulai dari Boyolali dulu, Andong ya. Dari Andong sana ada satu ibu-ibu yang minta, udah saya ACC tapi belum ketemu orangnya saya. Nah, insya Allah. Jadi nanti kita mulai dari Andong dan kita akan baca solawat ini, setelah itu baru ke kajian, nyantai. Saya akan buat nanti khusus majelis solawat. Ya, majelis solawat. Jadi betul-betul kita duduk baca solawat. Baru kemudian adakah kajian. Mungkin kajiannya gak banyak, tapi insya Allah barokah ya. Insya Allah barokah. Karena yang penting adalah barokah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sumuk enggak bu? Sumuk. Ya, semoga sumuknya ini penghapus sumuknya neraka ya bu ya. Amin, insyaallah. Sekarang kita akan masuk membahas kitab Ahlul Bid'ah Hasanah. Ini bukunya bentuknya cakep enggak ini? Lumayan ya. Ada gambarnya Masjid Nabawi. Ya. Jadi insyaallah Jumat depan saya bacanya ritmenya tetap seperti tadi, tapi ada satu minggu waktu bapak ibu baca ini di rumah terus. Insya Allah nanti kalau udah satu minggu bisa cepat. Contoh ya, contoh. Ini contoh. Ini saya biasakan belum lama. Saya biasakan belum lama. Coba dengarkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Ibrahim wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa alamin innaka hamidum majid. Apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lisan jenengan masih berat baca itu, rasanya abot, betul. Soalnya dibacanya cuman at-tahiyat. Padahal ini solawat yang nomor satu di jagat raya. Tidak ada solawat yang lebih mulia, lebih hebat dari solawat Ibrahimiyah. Makanya kalau pengen hajatnya kabul, hidupnya selamat, solawat Ibrahimiyah diperbanyak. Kalau kita udah banyak baca solawat Ibrahimiyah, insya Allah itu bacanya bisa cepat. Cepat bukan artinya kemrungsung, bukan. Tapi karena memang lisannya udah enteng. Lisannya udah terbiasa. Coba saya ajak baca nih. 5 kali saja, setuju? Untuk buktikan kalau lisan kita ini cepat belajar. Ya, setelah 5 kali nanti terus ngebut, setuju? Ya, jadi nanti kira-kira berapa bulan lagi masjid ini kalau baca solawat, solawatnya itu enggak kecepetan, enggak kepelanan. Pas gitu ya, solawatnya pas. Nah, ketika jenengan pengen baca solawat nariyah 4444 kali, ya nanti yang bacanya itu jangan pelan, enggak rampung. Rampung, ya bacanya cepat tapi khusyuk. Ya cepat tapi khusyuk.

Kemarin 31 kita bahas bid'ah sahabat semasa hidupnya Rasulullah. Ibu-ibu masih ingat? Jadi Rasul masih hidup itu sudah banyak bid'ah. Sudah banyak bid'ah. Sahabat berbuat sesuatu tapi enggak diajari Nabi. Ya, bid'ah adalah suatu perbuatan yang enggak diajarkan Nabi kan? Ngarang-ngarang sendiri. Nah, ini contoh sahabat berbuat sesuatu yang enggak dicontohkan Nabi, sahabat ngarang-ngarang sendiri. Hasilnya bagaimana? Kemarin udah kita bahas sahabat yang duduk bersama-sama zikiran padahal tidak diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk duduk berzikir ya di tempat tersebut di waktu tersebut. Tapi nyatanya kemudian mereka duduk berzikir. Hasilnya udah kita ceritakan pada Jumat yang lalu. Sekarang sahabat yang mengakhiri setiap rakaat dengan surat Al-Ikhlas. Saya bacakan sedikit. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat ke medan laga. Jadi Rasul mengirimkan pasukan. Jadi ada dua jenis, ada pasukan perang yang Rasul ikut, ada pasukan perang yang Rasul tidak ikut. Jadi cuman pasukan yang dikirim tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut. Ini Rasul ngirim beberapa orang untuk menuju suatu medan laga. Beliau SAW menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pimpinan. Yang sunnah, kalau ada sekelompok orang pergi, salah satu harus jadi pimpinan. Makanya bapak ibu kalau pergi bareng-bareng ke suatu tempat, harus ada yang diangkat jadi pimpinan. Kalau enggak nanti repot. Ya, masing-masing yang satu pengen ke sana, satu pengen ke sini. Enggak ada yang mutuskan. Harus ada yang jadi pimpinan. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Anehnya, pimpinan tersebut setiap kali menjadi imam dalam sholatnya. Karena beliau ini pimpinan, ditunjuk oleh Nabi, maka dalam sholat juga jadi pimpinan, jadi imam. Cuman aneh, setiap kali sholat, setiap rokaat, selepas baca surat Al-Fatihah, kemudian ia mengakhirinya dengan surat Al-Ikhlas. Al-Fatihah, baca surat, kemudian Al-Ikhlas. Misal, rokaat pertama Al-Fatihah. Terus setelah itu baca, misalnya ya, baca surat Inna Atoina. Setelah itu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Al-Fatihah, kemudian baca surat, misalnya suratnya Wattin wa Zaitun. Ya, kemudian ditutupnya lagi, baca surat Al-Ikhlas. Misal baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Baqarah, ditutup lagi dengan Al-Ikhlas. Pokoknya begitu seterusnya. Nah, ini sahabat merasa heran. Ya, merasa heran. Kenapa? Soalnya orang ini melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kalau jadi makmumnya juga bingung. Kenapa bingung? Nabi enggak pernah ngajari orang itu sholat ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kalau udah baca surat ini udah cukup, kenapa masih ditutup dengan surat Al-Ikhlas? Diomongi. Jangan ditutup dengan Al-Ikhlas. Kalau mau baca Al-Ikhlas di Al-Ikhlas. Kalau membaca Al-Falaq ya, Al-Falaq. Tapi jangan setiap rokaat pertama kedua ditutup dengan Al-Ikhlas. Ini enggak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka sahabat tersebut dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pulang ke kota Madinah, laporan, "Ya Rasulullah, ini kalau sholat selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas." Nabi SAW tidak ngomong, mana orangnya? Saya kan gak pernah ngajari begitu. Saya Nabi aja gak pernah begitu. Saya ini Rasul, gak pernah ngajari seperti itu. Saya kalau sholat baca Al-Baqarah, ya Al-Baqarah. Gak pakai ditutup Al-Ikhlas, Al-Ikhlasan, enggak. Ini dia kok ngarang-ngarang sendiri. Ya habis baca surat ini, ditutup Al-Ikhlas. Baca ini, tutup Al-Ikhlas. Ini gak benar nih. Rasul gak ngomong seperti itu. Tapi coba betapa bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Coba tanyakan kepadanya. Kepadanya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Jadi Rasulullah SAW itu punya sifat tidak suka menghakimi. Tapi terima laporan dulu. Alasannya apa? Baru ditentukan hukumnya. Paham ya? Alasannya apa? Baru ditentukan hukumnya. Kebanyakan orang zaman sekarang gak ditanya alasannya apa, langsung dihukum. Misal yang jenengan baca Yasinan, Enggak ditanya alasannya apa, langsung dihukum. Ya, jenengan ziarah kubur para wali, enggak ditanya alasannya apa, langsung dihukumi dengan hukum yang enggak benar, enggak benar. Lah ini sahabat berbuat sesuatu yang jelas-jelas enggak dicontohkan Nabi SAW. Kira-kira nekat enggak, Pak? Nekat enggak ini? Nabi masih hidup, enggak diajari Nabi, ngarang-ngarang sendiri. Nekat atau enggak nekat ini? Jenengan berani? Ini kan super nekat, Nabi masih hidup tapi berani berbuat seperti itu. Maka sahabat ditanya, kenapa kamu kok setiap rokaat setelah baca surat Al-Fatihah, setelah baca surat, kamu akhiri dengan surat Al-Ikhlas? Jawabannya, karena surat Al-Ikhlas di dalamnya ada di annaha sifatur rahman. Surat Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat-sifatnya Allah yang maha penyayang. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Itu kan menjelaskan sifat-sifatnya Allah. Saya suka mendengar dan membaca sifat-sifatnya Allah. Karena saya suka mendengar dan membaca sifat-sifatnya Allah, karena itu saya suka baca surat Al-Ikhlas. Saya jatuh cinta dengan surat Al-Ikhlas. Dilaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, karena dia cinta pada ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas, dia cinta mendengar nama Allah dalam surat Al-Ikhlas. Jawabannya Nabi apa? Apakah Nabi marah? Ya, apakah Nabi marah? Kira-kira marah enggak, Bu, Nabinya, Bu? Enggak marah ya? Ibu kok tahu? Udah baca bukunya. Enggak marah, tapi Nabi berkata, bersabda SAW, hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Nasa'i. Disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Imam Nasa'i. Di mana Rasul bersabda, akhbiruh annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya, Allah mencintainya. Ini ngarang-ngarang amalan, bukan dimarah, bukan ditempatkan di neraka, bukan dibenci, justru kenapa Rasul mengabarkan, sampaikan kepadanya, Allah mencintainya. Ini berarti ada bid'ah yang membuat Allah jatuh cinta, betul enggak? Ya, selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bid'ah itu bisa menyebabkan cintanya Allah. Mungkin ada yang protes, Habib, ini kan Rasul masih hidup. Ya, Rasul masih hidup. Kan bisa nanya sama Rasul, gimana ini hukumnya? Betul. Sekarang kan Rasul udah meninggal dunia, kita enggak bisa nanya, saya ngomong sopo. Yang bilang Rasul udah meninggal dunia enggak bisa nanya itu siapa yang ngomong? Hah? Ulama yang mana? Siapa bilang Rasul udah meninggal dunia enggak bisa nanya? Siapa yang bilang? Coba baca tuh buku-buku para ulama. Banyak ulama itu yang mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mau masukkan hadis beliau dalam kitab Sahih Bukhari, salat istikharah, ya salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, kemudian mimpi bertemu kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian nanya hadisnya ini sahih atau tidak. Kemudian Nabi yang ngasih tahu hadis ini sahih. Bisa nanya enggak sama Nabi ini? Bisa. Kenapa bisa? Karena Nabi SAW walaupun jasadnya itu meninggal dunia, beliau selalu hidup. Masih hidup dengan ruhnya. Beliau bisa datang ke sana, bisa datang ke sini. Ya, dengan apa? Mimpi pada orang-orang tertentu. Atau bertetap muka langsung, ketemu langsung. Enggak lewat mimpi, benar-benar ketemu. Kenapa? Karena orangnya mampu ditemui langsung. Orangnya mampu ditemui langsung. Kok mampu ditemui langsung? Kenapa? Dulu pernah mimpi. Loh kok bisa begitu? Bagaimana? Nabi yang ngomong. Nabi udah berjanji, "Man ra'ani fil manam sayarani yaqobatan." Kama qala sallallahu. Siapa yang pernah mimpi melihat aku, dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Enak enggak ini? Dalam keadaan jaga nyantai bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau saya kasih sedikit cerita. Tapi yang enggak percaya gimana nanti? Jenengan percaya enggak? Kalau saya bohongin gimana? Terserah ya. Terserah. Nanti yang nanggung dosanya saya gitu kan? Iya, gitu aja kok repot. Ya, gitu aja kok repot. Tinggal dengarkan, percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Yang cerita ini diceritakan oleh ulama kepada ulama kepada ulama. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Orang kalau sampai enggak pernah dengar, enggak pernah kenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu mungkin imannya ya rojok pripun gitu. Apalagi kalau ada orang benci sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wah itu imannya gogrok gitu medeni itu. Ya, sampai benci sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini bahaya ini. Ini bahaya. Kenapa? Benci wali Allah. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, siapa yang membenci waliku azantuhu bil harb. Ingat, aku umumkan perang kepadanya. Lah kalau Allah yang ngomong saya perang dengan kamu, kira-kira medeni enggak ini? Menakutkan. Makanya hati-hati, jangan menghina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Jangan menghina orang-orang yang membaca riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baca riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau bahasa kerennya namanya mana? Manakib. Ya, bahasa kerennya mana? Manakib. Bahasa kampungnya membaca riwayat hidup. Itu membaca sejarah. Itu bahasa kampung. Kalau bahasa kerennya mana? Manakib. Justru manakiban tuh kerennya. Kalau diterjemahkan tuh kampungan tuh. Paham ya? Keren. Nah, ngapain? Manakiban. Ini kan keren. Membaca sejarah kehidupannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu. Bisa Jailani, bisa Jilani juga bisa. Dua-duanya benar. Itu nisbat pada sebuah tempat. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu ceramah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kalau ceramah memang buat yang dengar nangis. Buat yang dengar nangis. Masih ingat ceritanya putranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang nyantri, yang belajar, yang pintar itu kan? Merasa heran lihat ayahnya ini kalau ceramah cuman cerita biasa-biasa saja, tapi kok podona nangis pada pingsan. Anaknya mikir, dalam hati mikir, baru bapak saya aja ceramahnya bahasanya biasa-biasa, nggak pakai bahasa apa namanya kemahasiswaan ya, atau kerektoran, nggak kedosenan, tidak, bahasanya cuman biasa-biasa, bahasa kampung lah kalau orang bilang. Orang pada pingsan semua. Nah, apalagi kalau saya yang ceramah ya, saya kan apal Al-Quran, hadith-hadith saya apal. Dah, saya pengen nih ceramah buat orang pada nangis semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, anaknya batin begitu. Ya, anaknya batin seperti itu. Ya beliau langsung ngomong sama anaknya. Nah, kalau anaknya itu ngomong di hati, beliau bisa dengar langsung. Hati-hati makanya kalau dengar dekat wali. Batin yang hati wali krungu. Ustaz, jangan khurafat toh Ustaz. Mosok wali bisa dengar apa yang dalam hati, kupingnya bedo. Jangan samakan dengan kuping saya. Jangan disamakan dengan kuping jenengan. Jangan samakan dengan kuping kita. Telinganya wali ini udah berbeda. Kok bisa berbeda bagaimana? Jangankan telinganya wangi, telinganya wali. Telinganya detektif aja beda kok. Detektif tuh dari sini bisa dengar orang yang di pojok sana. Kenapa? Pakai alat. Ya kan? Pakai alat. Jarak kira-kira 100 meter bisa dengar corongnya didekatkan sana ditangkap. Ya kan? Betul gak tuh di film-film tuh? Alatnya kan memang ada. Lihat telinganya wali bagaimana? Dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, aku akan menjadi telinga yang dengan itu dia mendengarnya. Nah kalau Allah udah menjadi telinga yang dengan itu dia mendengarnya, kira-kira pendengarannya sama gak dengan pendengaran kita? Beda. Makanya ini kalau dengar cerita-cerita wali jangan dikomentari. Allah khurafat. Allah khayal. Allah masuk mungkin. Orang mungkin. Oh gak masuk akal. Akalnya sobo. Gak masuk akal itu akalnya siapa? Kita kalau ngomong, oh gak masuk akal. Masa orang bisa ngobrol sama di Jakarta, lihat di TV, gak masuk akal. Akalnya kita, orang pinggiran. Nah kalau akalnya orang-orang barat, zaman 3G, ini 3G. Pakai handphone, keluar 3G-nya. Bisa kita itu ngobrol, keluar gambarnya, video call-nya bisa. Pakai 3, jaringan 3G. Oh kita punya Yahoo Messenger. Pakai Yahoo Messenger kita bisa ngobrol langsung. Ini buat orang barat itu hal yang biasa. Tapi buat kita berapa tahun yang lalu, masuk iso toh? Masuk bisa? Apa mungkin? Ya, gimana ini? Karena miturut akal kita. Makanya jangan dikit-dikit ngomong enggak masuk akal. Bilang saja, akalku ora klebu. Nah, nyat akalmu cilik. Kan begitu. Saya ini kan kalau saya ngomong enggak masuk akal saya, akal saya kecil mau dibandingkan dengan akalnya para wali. Makanya cukup kita ngomong amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami percaya. Ya kan? Terus logikanya bagaimana? Tanya sama ulama, nanti dijelaskan. Ulama, kok belum bisa masuk akal saya ya? Mosok sing ning ati iso krungu. Ya. Kok bisa de? Kedengar yang di dalam hati. Oh iya. Itu kalau telinganya seperti saya dan jenengan enggak bisa dengar. Ini telinganya telinga super. Pernah lihat film Superman enggak? Pernah. Lah itu Superman bisa dengar jarak jauh kan? Iya, kenapa? Superman manusia super. Lah waliullah itu juga superman. Bukan cuma Superman, superman. Telinganya berbeda. Apa yang di hati bisa kedengar sampai ke telinga. Bisa dipahami? Langsung ngomong ke anaknya. Anak, ya, besok kamu yang ceramah ya. Abah capek pengin istirahat. Kamu yang ceramah. Dikasih kesempatan nih anaknya buat ceramah. Senang anaknya. Hajat terkabul. Besok saya mau ceramah. Anaknya ini, anak beliau saat itu, ini ayahnya dalam proses didik ya. Dalam proses didik anak. Bukan anaknya enggak mulia, anak Syaikhul Qadir Jailani orang yang sangat mulia. Cuman ayahnya pengen didik biar anaknya jadi orang besar gitu ya. Dikasih tahu intinya ceramah itu bukan di keindahan bahasa, ceramah itu bukan di kepandian dalam menyampaikan pidato, ceramah itu bukan pada urutan-urutan ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ayat keempat, ya surat keempat ayat kelima dalam Al-Qur'an Allah mewahyukan begini, bukan itu. Atau dalam Imam Bukhari dalam hadisnya bersabda demikian, Rasulullah bersabda demikian, Sahih Muslim demikian, bukan itu ceramah. Kalau begitu aja, ya, itu orang-orang non-Muslim disuruh belajar sebentar bisa nggak? Bisa. Tapi ceramah itu bukan dengan itu. Diajarin nih si anak, besok kamu ceramah. Anaknya langsung nyiapkan bahan. Dicarikan ayat-ayat tentang kiamat, ayat tentang siksa, hadis-hadis tentang azab. Udah ngeri nggak ini kira-kira? Naik atas mimbar ceramah. Ingat, siksanya Allah. Dalam Al-Quran Allah mewahyukan. Siksa. Ya, hadis Allah, Rasul bersabda. Siksa. Yang dengarkan gak ada yang nangis. Diam semua. Tidur. Bingung anaknya. Loh, ini kok pada tidur semua? Ini kenapa? Padahal ini kan ayat-ayat yang luar biasa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngomong sama anaknya. Nah, ya, udah cukup. Udah, turun. Abah mau ngobrol sama hadirin semua. Naik ke atas mimbar. Hadirin, kemarin tuh semalam istri saya nyiapkan makan buat saya. Ikan asin ditaruh di atas meja. Saya belum sempat makan. Ada kucing. Kucing nakal. Itu ikan asin diambil, dimakan semuanya. Akhirnya saya gak bisa makan. Nangis hadirinnya. Nangis gerong-gerong teriak. Ya Allah, ya Allah. Blek, semaput. Di pojok sana, Allah. Blek, pingsan. Yang di pojok sana, Allah, enggak berhenti. Anaknya bingung, ini gimana kesurupan apa ini? Bingung karena ada apa ini? Cuman cerita kucing, ya, ikan asin, kemudian ibu saya, ini kok pada pingsan semua, teriak-teriak. Saya bacakan Al-Quran, enggak ada yang teriak-teriak. Ini genahnya, yang salah ini telinganya yang mendengar atau lisan saya yang ngomong. Akhirnya nanya nih si anak, kamu kok nangis kenapa? Bapak kamu itu luar biasa. Luar biasa bagaimana? Cerita ikan asin. Ya, ceritaku. Kucing kok luar biasa bagaimana? Nah, ayah kamu itu loh. Menggambarkan kepada kami semua. Orang yang su'ul khotimah. Lu kok bisa begitu bagaimana? Nah itu kan dikasih contoh sama ayah kamu. Ikan asin. Nasi yang udah siap disantap. Sudah siap disantap. Kemudian diambil sama kucing. Habis. Persis seperti amal kita. Nanti kalau kita mau meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba kemudian kita alih agama. Berubah. Gak beriman. Gak percaya sama Allah. Sholat kita puluhan tahun. Habis neraka kita. Nangis lagi dia. Coba. Yang dengarkan itu nangkepnya lain. Nangkepnya tentang husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kok bisa? Padahal ceritanya cuma tentang ikan asin. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah tidak ngomong contoh. Enggak loh ya. Cuman cerita begitu. Tapi hatinya ketika menyampaikan itu mengingatkan pada orang. Hati-hati su'ul khotimah. Dari adabnya beliau kepada masyarakat. Ngomongnya itu halus sekali ya. Tapi langsung nusuk ke dalam hati. Lain dengan kita-kita. Mung pinter ngomong. Tapi hati ini kok kodong. Sehingga yang dengar pengajian cuman seperti lawakan. Pulang ditanya ento apa? Ngakak. Enggak ada apa yang bekas dalam dalam hati. Enggak ada yang bekas dalam hati. Kenapa? Karena hati kita belum connect kepada Allah. Nah, ini satu cerita. Itu tadi cerita cuman untuk mengingatkan kita pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Monggo diunjuk dulu. Ini ada warna baru ya di susunya ya. Susunya warnanya putih. Ini kalau rasanya cocok setiap Jumat yang seperti ini. Coba dicicipi dulu, cocok enggak kira-kira? Udah habis. Berarti cocok. Susu jahe ya. Lebih enak dari biasanya. Kalau biasanya coklat itu kan rodok blenger gitu ya. Tapi kalau susu jahe gini seger enggak nih? Sudah habis. Mau jok lagi? Cuman kelihatannya habis juga di belakang itu. Nah ini contoh juga. Apa suatu itu kalau enak kita pengen lah lagi. Kalau enak kita pengen lah lagi. Bisa enggak kita kalau sholat pengen lagi? Kalau kita bisa sholat pengen lagi berarti sholat kita sudah enak. Nah kenapa kita sholat kok belum pengen lagi? Berarti sholat kita belum enak. Kenapa sholat kita belum enak? Soalnya lidah kita masih sakit. Apa lidah untuk menikmati sholat? Itu adalah hati. Berarti kalau sholat belum pengen tambah lagi, hati kita berarti masih bobrok. Oh, ini yang ngajari siapa ini? Susu. Ya bicara tentang susu. Alhamdulillah, saya minum kok dilihatkan semua orang. Jenengan tadi udah minum kan? Kok saya enggak lihat? Alhamdulillah, nikmat. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ceramah. Beliau lagi ceramah. Ketika beliau ceramah seperti itu, khusyuk semua mendengarkan. Ini cerita udah pernah saya sampaikan, cuman saya ulangi lagi ya. Khusyuk beliau ceramah, yang dengarkan juga khusyuk. Santri yang duduknya paling depan tidur ngorok. Saya mau nanya, misalkan di majelis ini ada yang seperti itu, terus disoting, yang di belakang kira-kira jengkel enggak? Keren dia rosok gitu kan ya. Yang tidur enggak salah, cuman kita menilainya wis ning ngarepe ustaz, turu sih santai kok kayak pengajian kan begitu. Nilainya seperti itu. Yang lebih aneh ketika orang berpikir demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghentikan ceramahnya rahimahullah, turun dari mimbar, duduk di depan anak yang tidur ngorok tadi, duduknya itu seperti murid di hadapan guru. Tambah bingung lagi, guruku kok ngene piye iki? Ada apa ini? Enggak berapa lama kemudian si murid terbangun, lihat gurunya di depannya kaget. Nah, si guru berkata radhiyallahu taala anhu, "Wahai muridku, tolong yang disampaikan Kanjeng Nabi SAW tadi laksanakan ya." Terus beliau naik ke mimbar ceramah lagi. Muridnya ditanya sama teman-temannya, "Lho, kowe mau cek turu ngopo?" "Aku cek turu, saya waktu tidur mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW." Muridnya mimpi bertemu lah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ningali kelihatan, makanya mandek berhenti ceramahnya, duduk di depan muridnya, bukan hormat pada muridnya tapi hormat Kanjeng Nabi yang ada di situ. Kok bisa demikian? Sebab Nabi sudah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Siapa yang melihat aku di dalam alam tidurnya, itu betul-betul lihat aku. Yang ngomong Rasul. Jadi bukan gambaran, kalau mimpi ketemu Rasul ya di situ ada Rasul SAW. Makanya rumah yang pernah diimpeni Kanjeng Nabi itu rumah mahal harganya. Ya, rumah yang pernah diimpeni Kanjeng Nabi, rumah itu mahal harganya. Makanya jangan dijual. Ayo, bingung loh. Saya ngomong begini, ini yang pernah ngimpi terus ngedol rumah itu bingung dulu, saya bentak adol ya. Ya, ini rumah yang pernah diimpeni Kanjeng Nabi SAW harganya mahal. Kenapa? Karena Rasul pernah datang ke situ. Bisa dipahami? Bisa. Jadi pembahasan kitab ini kalau dibahas begini jadi melebar ya. Jadi bahasanya enggak kaku tuh? Enggak kaku. Kira-kira cocok enggak dibahas begini? Jadi bisa masuk kemana-mana. Ada yang kritik sama saya nih, Habib, kenapa kau masih bahas bid'ah-bid'ah lagi begitu ya? Oh, lihat dulu nanti bahasnya sama enggak dengan yang lain. Asal cuma bahas bid'ah atau kita bahasnya itu secara tasawuf, kesufian ya. Kita bahas secara keilmuan dan kesufian. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Kita cuma pengen menyampaikan tata nilai ilmu. Begini lu. Ya sebetulnya seperti ini. Jangan kemudian kita menganggap sama dengan yang lain. Ini kitab, kita buka buku, kita belajar. Ya kita belajar. Sehingga kita pulang itu jadi orang yang lebih cerdas. Bukan orang yang kemudian mudah dibohongi, mudah ditipu, mudah di orang Jawa bilang diapusi ya, gampang diapusi. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita paham apa itu arti bid'ah. Tidak gampang-gampang kita mengacap sesuatu itu sesat. Sampai di sini jelas? Iya, alhamdulillah. Naam. Insyaallah nanti kita lanjutkan Jumatnya akan datang. Ini cerita demi cerita. Sekarang kita melanjutkan bahas kitab Tajul Arus ya. Kita bahas kitab Tajul Arus karya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah untuk Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Wa ila ruhi Ibn Anis wa jadi Ahmad bin Abdul Adrus wa ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sekarang sampai kita kepada Nabi Ibrahim kemarin ya. Menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian saya bawa jenengan untuk mengingat-ingat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata dalam sebuah kalimat yang diabadikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 36, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Faman tabi'ani fa innahu minni. Ini kalimatnya perhatikan. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia adalah bagian dariku. Minni. Ya, siapa mengikutiku, dia adalah bagian dariku. Minni. Min lil ba'd. Jadi kalau min itu merupakan sebagian. Ya, Fatimah bada'atum minni, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Fatimah itu bagian dari diriku. Siapa menyakitinya berarti menyakiti diriku. Nah, orang yang mengikuti seseorang itu dikatakan dia sebagian dari orang itu. Bisa paham belum nih? Artinya Nabi Ibrahim berkata, siapa yang mengikutiku, dia itu bagian dari diriku. Dia mendapat perlindungan penuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim, maka dia juga akan dapat. Ya, dia akan dapat. Dan ini berlaku untuk semua Nabi dan Rasul. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia bagiannya dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, Salman minna ahlal bait. Salman al-Farisi itu minna, dari kami, bagian dari kami ahlul bait. Ahlul baitnya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah SAW. Sedangkan Salman itu apakah anaknya Rasul? Bukan. Cucunya Rasul? Bukan. Keponakannya? Bukan. Bukan keponakan, bukan anak, bukan cucu. Menantunya? Bukan. Nah kok bisa dibilang keluarga, bagian dari keluarga ahlul baitnya Rasulullah SAW? Dari mana? Karena Salman sahabat yang sangat mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang mau mengikuti seseorang itu bisa masuk dalam golongannya, masuk dalam kelompoknya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, bukan cuma untuk Salman Al-Farisi. Kalau ada orang yang dia itu bukan Ahlul Bait, bukan anaknya Rasul, bukan cucunya Rasul, bukan menantunya Rasul, bukan keponakan Rasul, bukan istri Rasul, bukan mertua Rasul SAW, tetapi dia betul-betul mau mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan dimasukkan dalam kelompok keluarganya Nabi Muhammad SAW. Enak enggak ini? Dan jenengan pengen masuk jadi dalam kelompok keluarga enggak? Enggak dianggap orang lain gitu. Nah, ada orang yang masuk jadi kelompok keluarga, ada orang luar. Kira-kira kalau keluarga ini punya keistimewaan enggak? Punya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi keluarganya Rasulullah SAW? Masuk dalam kelompoknya Rasulullah SAW. Di Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, kita ini umat Islam, aku cinta sama Allah, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, kalau kita mau ikut Rasulullah SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah. Hasil mengikuti dapat cinta. Ikut dicintai. Ikut dicintai. Pertanyaannya, ikut apa? Nah, mengikuti ini mengikuti apa? Jangan kemudian disalah tafsirkan, diplesetkan. Mengikuti Rasul, ya jangan ngarang-ngarang amalan-amalan yang gak ada tuntunannya. Kalau ngamalkan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya, ini berarti gak ngikuti Rasul. Ini salah ini. Atau orang ngomong kalau ikut Rasul tuh ya kembali Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut kiai. Jangan ikut ulama, jangan. Ikutnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya udah jelas, Sunnahnya udah jelas. Itu namanya ikut Rasul. Pemahaman seperti ini, pemahaman yang salah. Wah, Ustaz kok berani ya? Kok berani, Pak? Kok berani saya ngomong begini? Pemahaman yang salah. Oh iya. Coba nih kalimatnya diperhatikan ya. Ada orang ngomong begini. Kalau mau ngikuti Rasul, itu ikuti Al-Quran dan Sunnah. Gak usah ikut kiai, gak usah ikut ulama. Ya. Ikutnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Qurannya udah jelas, hadirnya udah jelas. Ya kan? Udah, jangan ngarang-ngarang lagi buat amalan-amalan yang gak ada tuntunannya gitu. Kelihatannya benar ya. Ini salah pakai besar lagi. Salah pakai besar lagi. Coba sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan ya. Al-Qur'annya jelas, sunnahnya jelas. Saya ambil satu sunnah, hadis. Saya ambil satu hadis saja. Ada kitab nih, ada kitab, ada hadis di situ. Hadisnya berbunyi seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya. Sudah saya terangkan kemarin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisnya jelas enggak ini? Terjemahannya, la yu'minu, tidak beriman. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Tidak beriman, salah seorang di antara kalian. Hatta, sehingga, yuhibbu li akhihi, dia mencintai sesuatu untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya, kalau enggak pengen saudaranya kejegur sumur, dia ada lihat sumur gitu ya, yang enggak tertutup, dia enggak pengen dirinya kecebur kan? Maka jangan biarkan saudaranya kecebur. Maka tutup sumur tadi. Dia lihat paku di tengah jalan, dia enggak mau kakinya kena paku, paku itu diambil, kemudian dibuang di tempat sampah karena dia mikirkan jangan sampai saudara kita kena paku ya. Kemudian dia lagi kelaparan, dia dapat makanan, makanannya berlimpah, dia makan, dia mikirkan saudara-saudaranya yang kelaparan, jangan sampai saudara saya mengalami kelaparan seperti saya tadi. Ini maksudnya maksudnya pertanyaan saya tadi, hadisnya la yuhibbu, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah kalau setiap orang kembali pada hadis ini kira-kira bahaya enggak? Loh, iya sudah omong ke lo, layuk minu. Jelas hadisnya tidak beriman, kalau enggak beriman berarti kafir. Begitu. Kok diam semua? Begitu enggak ini? Kalau memang orang kembali pada Al-Quran dan hadis, kemudian dapat hadis ini dia berkata hadisnya jelas layuk minu, berarti tidak beriman, kalau enggak beriman berarti kafir. Begitu. Ya kalau menurut akalnya yang baca tadi seperti itu. Nah kira-kira salah atau benar ini? Salah. Ini salah. Berarti kalau ada orang kembali pada Al-Quran, orang kembali pada hadis secara langsung, banyak salahnya atau banyak benarnya? Banyak salahnya. Lah kira-kira boleh enggak ini? Enggak boleh. Rasul sudah bersabda, man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, siap-siap ambil tempatnya di neraka. Artinya, mau tahu artinya Al-Qur'an? Mau tahu maksudnya Al-Qur'an? Mau ngerti ayat ini untuk apa? Jangan dikira-kira sendiri dari terjemahannya. Siapa yang mengira-ngira sendiri dari terjemahannya ayat ini untuk ini, maksudnya begini, dengan akalnya sendiri, justru ini orang-orang yang sudah dinyatakan oleh Rasul belum masuk neraka, Rasul udah ngecap dari zaman beliau, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempatnya di neraka. Tuh, yang ngomong siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana Ustaz? Terus kita ini harus bagaimana? Yang betul bagaimana? Yang betul justru kita harus kembali kepada ulama. Kok bisa ngomong begini, ceritanya apa tadi? Mengikuti, ibu-ibu jelas bu? Mengikuti ya. Mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, artinya mengikuti ulama. Kenapa sahabat mengikuti Nabi? Coba dilihat penjelasan saya ini. Ayat ini turun kepada Rasul SAW, terus Rasul menyampaikannya kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat ikut Nabi enggak? Sahabat ikut Nabi. Nah terus biar tahu benar apa enggak ikut Nabinya, maka sahabat ngajari siapa? Tabi'in. Ya kan, tabi'in ngikuti sahabat. Kemudian tabi'in mengajarkan pada generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. Mereka ngikuti, judulnya aja tabi', pengikutnya para tabi'in. Ngikuti tabi'in, terus di bawahnya sampai kita. Artinya, kalau pengin tahu ajaran Nabi yang benar, jangan langsung lihat hadisnya, tapi harus ada silsilah keilmuan. Nanyakan apa maksudnya. Al-Quran menyatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak ngerti nanya, bukan langsung jangkar hadisi iki, ayati iki, karepmu ngono tapi keliru. Biar enggak keliru, hadisnya ini, ayatnya ini, maksudnya apa? Nanya kepada sahabat. Sahabat, gimana kita bisa nanya sahabat? Sahabat udah meninggal dunia. Nanya kepada tabi'in. Gimana kita bisa nanya pada tabi'in? Tabi'in udah meninggal dunia. Nanya pada tabi'in, tabi'in. Tabi'in, tabi'in udah meninggal dunia. Nanya kepada siapa? Nanya kepada pengikutnya para tabi'in, tabi'in. Mereka udah meninggal dunia. Nanya kepada siapa? Generasi sebelum setelahnya. Nanya pada generasi setelahnya. Kalau kita nanya kepada ulama yang hidup di zaman ini, yang berguru pada ulama sebelumnya, yang punya sanad keilmuan kepada mereka, sehingga apa yang disampaikan itu penjelasannya berasal dari para sahabat. Bisa dipahami? Berarti kalau orang kembali pada Al-Quran dan Sunnah langsung benar atau salah? Salah besar. Ya salah besar. Hasilnya nanti timbul pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kenapa? Memahami Al-Quran dan Sunnah miturut akalnya sendiri. Lah anehnya, kadang orang-orang yang begini kan ngomongnya, jangan ikut ulama, suruh kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kitanya digandeng untuk belajar pada gurunya. Betul enggak? Sebetulnya itu kan mau ngomong, ojo melu guru-gurumu, melu guruku wae. Nah terus kok kita mau ikut guru-guru yang seperti itu? Tanpa mengurangi kehormatannya. Kalau saya ya pilih guru-guru yang jelas nasab keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, cara mengikuti seperti itu. Nah, terus kalau Nabi yang mau diikuti apanya? Ngikuti Nabi jangan setengah-setengah. Ngikuti cuma sholat duhanya. Ngikuti puasa Senin Kamisnya. Ngikuti tahajudnya, diikuti. Cuman sayang, merendahkan dirinya enggak diikutin. Justru yang diikutin perbuatannya iblis apa? Sombong. Sombong itu miliknya siapa? Miliknya iblis. Nabi sombong enggak? Tidak mungkin. Lah kalau banyak orang ini ngikuti iblisnya atau ngikuti Nabi? Kelihatannya tahajud, kelihatannya Senin Kemis, kelihatannya sholat duha, kelihatannya itu sodakohnya banyak, cuman sayang sombongnya luar biasa. Bisa dikatakan dia pengikut Nabi? Belum. Karena pengikut Nabi itu mengikuti yang zahir, mengikuti yang batin. Katanya Ibn Athaillah di sini, fattabi'hu bil qana'ah. Coba kamu ikuti Nabi dalam sifat qona'ah bima razaqakallahu ta'ala, terhadap rezeki yang Allah berikan kepadamu. Qona'ah, bisa merasa puas. Qona'ah itu merasa puas dengan rezeki yang diberikan Allah. Coba ikuti yang ini. Ayo, bisa enggak ini? Orang ngikuti Nabi coba dikatakan sini, wazuhdi watakallul minad dunia. Zuhud, kemudian untuk dunia enggak usah banyak-banyak. Maksudnya dunia enggak usah banyak-banyak, itu bukan enggak usah kaya loh ya. Dunia enggak usah banyak-banyak, yang untuk dirinya enggak usah banyak-banyak. Selebihnya untuk orang lain, untuk agamanya Allah. Saya mau kasih satu cerita tentang zuhud ini. Dikit cerita tentang zuhud. Waktunya masih ada. Kira-kira mau diteruskan atau udah cukup? Hah? Terus, masih ada 22 menit. Mau tanya jawab atau diteruskan dulu? Teruskan dulu ya, insyaallah. Ada seorang Ustaz, kiai, kalau di negara kita dibilang kiai, tapi syekh, ulama besar di Timur Tengah sana. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya, ya. Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Al-Azhar Mesir, seorang ulama besar yang punya jiwa kesufian. Dalam menjelaskan kitab Al-Munqidh Minal Dhalal karya Imam Ghazali, dalam penjelasannya itu beliau mencantumkan satu cerita yang menarik tentang zuhud. Zuhud itu kan artinya tidak ada rasa cinta kepada dunia. Sementara orang menganggap para sufi itu ngajari orang hidup miskin, gak boleh kerja, gak boleh cari dunia, begitu ya. Itu yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu berarti gak ngerti sufi. Ya, sufi itu gak ngajari orang jadi miskin, tidak. Tidak ngajari orang jadi miskin. Tapi karena kebanyakan orang itu kalau punya duit, kemudian lupa daratan. Makanya orang itu diajari di langkah awal, ya, diajari hidup yang gak enak, gak enak. Persis seperti kalau mahasiswa masuk sebuah perguruan tinggi, maka ada apa? Ospek. Ya kan? Itu di ospek dulu untuk apa? Dikasih yang gak enak, biar mentalnya kuat setelah kuliah. Orang mau masuk militer, ya di awalnya ada ujian-ujian yang berat. Tapi dalam praktik kehidupan tidak seperti itu kalau sudah jadi. Yang namanya zuhud itu bukan hidup miskin. Banyak orang miskin tapi gak zuhud, justru cinta pada dunia. Jadi ukurannya zuhud itu bukan kaya atau miskin. Zuhud itu sikap hati. Sikap hati. Hati yang tidak kedunian. Hati yang tidak kedunian itu namanya zuhud. Hati yang tidak ada rasa keduniaan itu zuhud. Ini ceritanya begini. Seorang guru besar tinggal di desa, rumahnya di tepi sungai. Hidupnya ngajar, makannya hasil mancing di belakang rumahnya, hasil pancing itu sebagian ikannya dimakan, cuman sedikit, sisanya disedekahkan. Saya mau nanya, orang super enggak ini? Hidupnya cuman ngajar, makannya karena zuhud yang luar biasa, ya, makannya itu cuma ngambil dari sungai mancing, hasilnya dimakan, sisanya disedekahkan. Coba ini. Jadi hidupnya waktunya cuma semua buat umat. Ini orang luar biasa enggak ini? Luar biasa. Pesan sama muridnya, kamu kalau ke kota tolong mampir ke rumah kakak saya, mintakan doa buat saya. Ya, mintakan doa buat saya. Iya guru, muridnya penasaran. Nah, kalau guru saya aja seperti ini, kakaknya kira-kira seperti apa? Wong guru saya itu minta doa kepada kakaknya. Berangkat nih si murid ke kota dengan senang hati. Kasih alamat, dicari alamat rumah kakak gurunya ini. Ternyata ketemu rumahnya, rumah yang paling indah dan paling besar di kota itu. Maka dia agak bingung, ini salah alamat apa enggak nih? Maksud guru saya seperti itu punya kakak yang konglomerat seperti ini enggak mungkin. Ini tidak mungkin. Akhirnya nanya, di situ ada satpam. Ada satpam. Satpam, betul nih rumahnya Syekh Wulan, benar. Lagi di mana beliau? Wah, beliau lagi menghadap gubernur. Menghadap gubernur, ulama kok mendatangi umarok ini ulama enggak benar nih. Si murid batin seperti itu. Kemudian karena betul tuh rumah kakak gurunya, ada amanah dari gurunya, mau gak mau si murid masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, ternyata halaman yang sangat luas. Ya, halaman yang sangat luas. Dan di halaman itu di kebun, tukang kebun lagi bekerja. Ya, pelayan-pelayan itu jalan bergantian. Pelayannya banyak, tukangnya banyak, rumahnya besar. Masuk ruang tamu, kursinya kursi raja-raja. Bingung nih si santri ini. Ini yang bener nih siapa nih? Guru saya ini kira-kira lagi tawadhu. Apa memang ini kakaknya rada orang aneh ini? Si murid ini mikir. Akhirnya gak lama datang yang punya rumah. Si kakak tadi ya datang. Pakai jubah, pakaian yang mahal. Mahal, kemudian duduk santai. Dipersilahkan si santri ditanya, ada apa? Dijawab dalam hati, ini kalau bukan perintah guru saya, gak mungkin saya mau ngomong. Ya, ada apa? Maaf. Saya hanya menyampaikan perintah dari guru saya. Apa perintahnya? Titip salam sama minta nasihat dan doa. Guru saya ngomong begitu. Ya, sampaikan sama adik saya itu. Sampaikan sama adik saya ya. Sampai kapan dia mau mencintai dunia? Muridnya di hati ketem-ketem kurang ajar. Wes dhek sing sugih. Ya. Adine iki mung uripe mancing. Dibilang sampai kapan mau mencintai dunia? Kuwi nasihatane awakmu dhewe. Batin seperti itu. Enggak sabar nih si murid, akhirnya cepat-cepat pergi. Selesai urusan di kota itu, pulang ke desa. Ketemu gurunya, ditanya, ketemu kakak saya? Si murid enggak jawab. Ketemu. Apa nasihatnya? Enggak usah guru, enggak usah. Ngawur kakaknya guru itu. Kakak guru itu enggak? Ngawur. Enggak usah. Loh, apa nasihat kakak saya? Enggak benar itu kakak guru enggak benar. Jadi enggak usah saya sampaikan amanatnya, nasihatnya enggak usah. Kamu murid saya bukan? Iya murid, nurut sama saya. Nasihatnya apa? Enggak benar kok guru nasihatnya. Ya udah sampaikan saja. Katanya, sampai kapan tuh adik saya mau mencintai dunia? Bilang sama dia, jangan mencintai dunia. Kakak saya ngomong begitu, iya. Nangis nih guru. Ini guru yang hidupnya miskin ini, nangisnya luar biasa. Muridnya tambah bingung, kira-kira. Iki sing waras aku, apa aku sing gendeng gitu kan. Bingung dia, bingung. Lihat gurunya seperti ini. Gak lama, kemudian gurunya udah mulai reda. Tangisannya, isak tangisnya udah mulai hilang. Si murid kemudian bertanya, guru apa yang terjadi? Dijawab sama gurunya. Kamu lihat kakak saya kaya raya? Iya. Hidupnya mewah? Iya. Rumahnya besar? Iya. Pengawalnya banyak? Iya. Pakaiannya bagus-bagus? Iya. Tak kasih tahu ya, kakak saya itu seperti itu, tapi kalau detik itu juga hilang semuanya, semuanya hilang, hatinya enggak merasakan apa-apa, tidak merasa kehilangan apapun, karena semua itu letaknya di luar, enggak sampai ke hatinya. Kalau saya masih mikir, yen aku ki mancing orang itu arep mangan opo aku. Kalau saya enggak mancing enggak dapat, besok saya mau makan apa? Saya masih mikir besok mau makan apa, takut kalau besok enggak dapat makanan. Makanya guru, kakak saya ngomong, sampai kapan adik saya masih mencintai dunia? Paham enggak sampai di sini? Paham. Jadi yang namanya zuhud itu apa? Menghilangkan rasa cinta dunia dari dalam hati. Dunia sedikit pun enggak masuk di hati, dunia cuman di badan. Itu namanya zuhud. Udah bisa belum? Belum. Gampang atau susah? Gampang. Gampang atau susah? Gampang. Saya mau nanya, Bu. Suaminya milik siapa, Bu? Suaminya milik siapa, Bu? Kok enggak jawab? Ibu, suaminya milik siapa? Takut mau jawab, Pak. Sebagian aja yang jawab. Coba ibu-ibu kompak jawab yang keras. Suaminya milik siapa? Ada yang bilang milik Allah, ada yang bilang milik istrinya. Betul? Ya. Saya nanya sekarang hakikat, Bu. Hakikatnya. Betul. Suami milik istrinya. Gitu ya. Menurut ibu-ibu. Tapi kalau pada hakikatnya suaminya milik siapa? Milik Allah. Anaknya milik siapa? Rumahnya milik siapa? Pekerjaannya milik siapa? Badannya ibu milik siapa? Penglihatan ibu milik siapa? Pendengarannya milik siapa? Lah kok rumangsa duwe? Saya kasih contoh boleh? Ibu punya mobil baru, ibu punya mobil baru. Tonggonya ibu. Itu cuma ibu pinjemin. Cuma ibu pinjemin, ya. Kemudian dia naik mobil tadi, keliling, itu merasa itu mobilnya dia. Terus ngomong sama orang, wah ini mobil saya. Ya, mobil saya. Terus ibu ngomong, mas ya, tolong mobilnya jam 2 dikembalikan. Yang dipinjemin tadi marah-marah. Baru saya pakai kok udah disuruh kembalikan, marah-marah. Ibu bilang orang itu waras atau enggak waras? Waras atau enggak waras? Terus tahu terima kasih atau enggak tahu terima kasih? Enggak tahu terima kasih dan tidak waras. Siapakah itu? Siapakah itu? Pekerjaan milik siapa? Jabatan milik siapa? Harta milik siapa? Kita dikasih sama Allah atau dipinjemin? Dipinjemin sama Allah. Lah kalau diambil sama Allah kenapa marah? Nah, orang yang zuhud itu bisa meletakkan semua miliknya Allah. Itu namanya zuhud. Semua miliknya Allah. Lah kalau udah semua miliknya Allah enteng enggak? Enteng. Makanya kalau ada orang kena musibah, doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjemahannya apa? Inna sesungguhnya kami, lillah miliknya Allah. Wa inna, dan sungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un. Kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang kena musibah, suruh ingat-ingat itu. Kamu tuh miliknya Allah. Gitu aja kok repot. Betul gak? Waktunya habis. Kurang 10 menit. Ini tadi yang beli buku katanya ada doorpress-nya ya? Iya. Saya mau nanya, coba diperiksa di dalam bukunya itu. Hah? Oh gak ada? Yang dapat doorpress apa coba? Coba, yang dapat doorpress maju ke depan sini. Bapak-bapak maju ke depan sini, kalau ibu-ibu di belakang saya, kalau ada yang dapat coba. Maju ke depan, silakan. Iya. Hah? Oh sudah dibagi? Iya ada apa, yang dapat maju ke depan. Itu yang gak usah, orangnya saja ke depan. Silakan. Saya mau pengen ngobrol-ngobrol. Udah nikah belum mas? Belum. Ya, mohon maaf. Iya. Ibu-ibu di belakang situ dulu ya, di situ aja. Ini yang dapat doorpress berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Dari bapak-bapak ada 4 orang. Ini dari Andong berapa orang nih? Enggak ya, banyak. Ini yang dapat doorpress Andong semua nih. Jatinom, terus Andong. Jenengan dari mana? Sambilawang. Antum? Dari kampus, ya. Insyaallah mulai Jumat ini dan seterusnya di Masjid Ar-Raudhah akan selalu ada doorpress. Ya. Baik ada buku yang dijual maupun enggak ada buku yang dijual, selalu ada doorpress. Mungkin nanti doorpressnya sandal jepit. Enggak tahu, tergantung nanti rezekinya apa gitu kan ya. Nanti yang dapat doorpress bisa ditukarkannya nanti ke depan. Cuman sengaja saya minta ke depan. Saya pengin minta kesan-kesannya terhadap majelis ini. Jujur aja. Apa yang lebih, apa yang kurang, sampaikan. Jadi biar kita bisa memperbaiki. Lebihnya apa, kurangnya apa. Jadi nanti judulnya kurang, lebih. Tapi sebelum itu, saya mau nyampaikan sesuatu pada bapak dan ibu sekalian hadirin. Gimana kalau kira-kira bulan November pertengahan, kira-kira dulu ya, pertengahan November, saya buat bedah buku lagi. Saya buat bedah buku lagi. Tempatnya, kalau di mana saya belum tahu, tapi yang kira-kira bisa nampung seperti Sritek Arena tuh ya, yang bisa nampung banyak orang, dengan judul bukunya, isinya tanya jawab seputar wudu dan sholat. Saya mau nanya, kira-kira jenengan tertarik enggak? Tertarik enggak? Tergeret enggak? Tertarik, jawabannya kurang mantap tadi. Tertarik enggak? Saya mau buat buku ini lagi mikir nih, kira-kira dibuat atau enggak gitu. Dibuat enggak kira-kira? Saya kasih contoh ya, biar nanti semua bisa paham. Tolong Mas Romi disiapkan kertas ya, kertas sama pulpen di depan nanti. Saya mau keluar dari sini, saya minta tolong kesediaannya satu orang nuliskan satu soal. Ya, nuliskan satu soal. Terutama nih bapak-bapak dulu. Ibu-ibu juga siapkan kertas sama pulpen. Satu orang nulis satu soal. Seperti dulu ya. Tolong diulangi lah lagi. Tentang wudhu dan tentang sholat. Contoh. Ini contoh sederhana. Pertanyaan ini akan jadi pertanyaan yang menarik ketika dibahas dalam masalah wudhu. Misal ya. Sederhana. Orang yang lagi sakit. Ya, orang lagi sakit. Dia itu bisa kena air wudhu badannya. Cuman lemes, gak bisa ke tempat wudhu. Kalau diwudhukan boleh gak? Artinya ada orang yang bantu dia untuk wudhu ya. Diwudhukan, jadi bukan perbuatannya dia sendiri, tapi diwudhukan. Contoh soal lagi, ini dari mulai yang paling gampang. Orang mau wudhu ya, mau wudhu. Kebetulan airnya itu tidak ada. Airnya tidak ada. Boleh langsung tayamum atau tidak? Boleh langsung tayamum atau tidak? Jawabannya sederhananya enggak boleh. Harus cari dulu dan ada jaraknya. Berapa kilo itu harus mencarinya dan dilihat dalam mencari itu kira-kira akan keluar waktu atau tidak. Kalau masih cukup waktunya mencari dan waktunya masih panjang, wajib cari. Soalnya pernah terjadi begini Pak. Kenapa saya ngomong begini? Ada orang sholat di sebuah masjid. Ini alirannya yang rodo aneh. Jangan ditiru ya. Itu aliran yang tadi orangnya cuma kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kan disebutkan, "Fa'ilam tajidumaan fatayammamu." Kalau ila akhir ayat. Kalau enggak dapat air, maka segeralah tayamum. Tuh katanya Al-Quran, kalau enggak ada air, tayamum. Kebetulan masjid nih, di sebuah masjid, kerannya itu dibuka, airnya mati. Dia mau sholat di masjid, kerannya dibuka, airnya mati. Akhirnya tayamum. Ditanya sama abang beca, "Loh, mas, jenengan kok tayamum kenapa?" Dijawab, "Kan Al-Quran ngomong kalau enggak ada air, disuruh tayamum. Lah ini airnya mati ya, saya tayamum. Gladrah mboten niki." Ya, ya metu wae golek enak tonggo mas. Masjid, tetangga masjid itu masih banyak air, silakan ke sana. Nah ini banyak orang yang enggak paham tuh. Kalau airnya itu enggak ada, kita jalan misalnya enggak ada air, nyarinya berapa lama. Contoh lagi, untuk wudu ya. Banyak sekali persoalan wudu. Kalau orang wudu, kebetulan nih ya, kebetulan hidungnya ini cuil sedikit, harus dikenakan ten soplas atau apa yang belum boleh dibuka sama dokter kecuali setelah 10 hari. Pertanyaan, wudunya bagaimana? Padahal seluruh tubuh wajah ini harus kena air. Terus nanti sholatnya bagaimana? Jenengan udah mudeng jawabannya dengan komplit belum? Belum. Kira-kira bisa ngalami begitu enggak? Ya kan pernah kan ngalami ini. Tapi kita bingung kan jawabannya seperti apa. Lah buku itu nanti yang mau saya buat. Insya Allah isinya menjawab yang begitu-begitu. Jadi langsung pada terapan. Ya langsung pada terapan. Kalau ada kasus begini, solusinya begini. Ada kasus begini, solusinya begini. Pertanyaannya, perlu dibuat atau tidak? Ini jangan nanti tiba saya melek malam ngetik-ngetik, ya kan? Kemudian jenengan nggak semangat baca kan? Terus yang membaca siapa gitu? Ya, lebih baik saya buat judul yang lain, maksudnya kan umur ini harus dimanfaatkan sebaiknya. Kalau ini memang penting, saya akan dahulukan untuk buat yang ini. Kalau ini kurang penting, saya akan buat yang jauh lebih penting. Nah, saya mau nanya ke jenengan semua, termasuk penting atau kurang penting? Sangat penting. Jadi kira-kira pertengahan November kita bedah bukunya. Berarti waktunya cuma 2 minggu. Kan waktu nyetak 2 minggu, waktu nulis 2 minggu. Mau bantu saya enggak? Biar jadi karya kita semua, mau? Tolong. Apa namanya, yang punya handphone, kalau sekarang belum bisa nulis, kirimkan email. Catat ya, kirimkan soal lewat email. Emailnya Noval, N-O-V-A-L. Noval_ itu garis bawah MA ya MA itu kependekan dari Muhammad Al-Idrus. Jadi noval_ma@yahoo.com. Kirimkan email, tapi tolong emailnya itu dikasih judulnya Tanya Ustaz. Karena saya termasuk orang yang malas buka email. Karena email yang masuk jumlahnya sangat banyak. Nah kalau judulnya udah Tanya Ustadz, nanti akan saya buka. Tolong tulis pertanyaan seputar wudu dan seputar sholat. Itu satu. Kemudian yang punya handphone, catat nomor ini. Dan kalau telepon tidak akan diangkat. Ya kalau SMS selain judulnya, selain Tanya Ustadz, juga nanti itu tidak akan di apa namanya, diperhatikan. Langsung del. Wah ini sadis betul Ustadznya ini. Nggak, ini karena kita mau nulis buku ya, biar bisa milah. 081-081-2280-60916. 081-2280-60916. Saya minta dikirim SMS plus sebutkan namanya, usia, dan alamat. Iya, ini nomor saya, jangan di miss call. Ya, kebocor, ketahuan juga gitu ya. Tolong nanti SMS-nya sebutkan nama plus alamat dan usia. Kenapa? Biar nanti kalau soalnya itu masuk ke buku, saya akan tuliskan pertanyaan dari saudara fulan, alamatnya Di mana akan saya cantumkan. Biar betul-betul ini pertanyaan bukan dibuat-buat. Memang benar-benar pertanyaan masyarakat. Artinya bukunya bisa dipertanggungjawabkan. Ini buku bukan khayalan. Tapi betul-betul dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Cukup pengumumannya? Sekarang saya butuh kesan-kesan dari yang muda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya ikut di majelis ini banyak lebihnya, kurangnya juga sedikit. Kurangnya di sini majelisnya kurang tempat. Kurang tempat. Iya. Amin, amin, amin, amin. Lebihnya ya kelebihan majelis apa? Pengikutnya, jamaahnya. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli saya dari Magelang. Ya tadinya saya di sini ya seringlah dengar-dengar ya kajian-kajian itu. Selama saya mengikuti di kajian ini, ya hati saya tambah tentram, gitu. Tambah senang, tambah ya cocok gitu. Dan yang ada yang kurangnya ya itu ya memang tempat ini kurang ya. Yang jelas itu yang tempat parkir itu kurang luas gitu. Ya udah gitu. Assalamualaikum. Kula Pak Daryadi saking Jatinom. Kula nembe usul menawi napa upami gadah tiyang sepuh keadaan sakit lajeng ninggal ke salat lajeng sedo niku salatipun terus pundi? Pun cepat. Pun cepat ngeten. Ini pertanyaan seputar salat yang langsung nanti akan masuk dalam buku nih. Kalau ada orang tua sudah tua kemudian sakit dalam arti tidak bisa sholat secara zahir kan ya, tidak bisa sholat. Tapi ini sakitnya perlu dipaskan dulu. Sakitnya bagaimana? Gak sadar. Nah berarti kan jelas dalam kondisi tidak sadar. Orang yang tidak sadar ya gak sadar kan, berarti tidak ada kewajiban sholat karena kesadarannya sudah hilang. Lain kalau orang masih sadar, tidak bisa bergerak tapi dia masih sadar, bisa mendengar. Ya, masih bisa mendengar, bisa merespon. Itu namanya ada kesadaran untuk komunikasi. Kitanya nuntun dia. Jadi, misalnya ini dia mungkin enggak tahu waktu kan? Bilang, "Pak, ini udah waktu zuhur." Ya. Kalau dia bisa diwudukkan ya diwudukkan. Ya, kalau enggak bisa diwudukkan ya ditayamumkan. Misalnya seperti itu, kemudian kita bimbing sholat. Allahu Akbar, walaupun dia enggak bisa bergerak. Ya. Rukuk Pak, misalnya Allah Akbar rukuk, Allah sami Allah liman hamidah, dengan kalimat-kalimat kita Fatihahnya kita keraskan, biar dia di alamnya itu bisa ngikuti, ya bisa ngikuti. Nah tapi kalau kemudian dia tidak bisa sempurna, kemudian meninggal dunia, anak mau mengkodokkan, maka itu suatu hal yang sangat diperintahkan. Jadi misalnya sakitnya 30 hari, ya udah anaknya mengkodokkan selama 30 hari. Itu termasuk bagian bekti anak kepada orang tua. Cukup jelas? Insyaallah nanti kita carikan jawaban yang detail. Ini kan globalnya begitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durman Sayuti dari Kacangan Andong. Yang sering anak saya di bacaan tahlil Muhammad Taib Azizin itu yang kemarin setelah Lebaran meninggal dunia karena kecelakaan itu. Kenyataan di sini kita setelah mengikuti yaitu kajian dari Habib Novel, kita mendapatkan pencerahan-pencerahan dengan adanya radio yang memang kadang-kadang yaitu mengkeruhkan situasi iman kita kadang-kadang. Sehingga setelah kita ikut bersama-sama apa itu kajian di Habib Novel ini, kita akan tahu sebenarnya yaitu yang kemarin kita tahu di radio itu mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu kenyataan kalimat-kalimat yang semacam itu benar kita dengar setelah kita kaji di sini, oh tibane ora kaya wong apa itu minta istilahnya anak yang kemarin dicontohkan itu apa itu disuguhi dari kopi wedang kopi langsung dari teromos disuruh minum langsung gitu, itu kenyataan semacam itu kelebihan kita. Kekurangan-kekurangan ya kekurangannya seperti tadi memang tempatnya masih kurang gitu ya, kurang sumber gitu. Terus ini insyaallah Habib besok setelah apa itu pembukaan di Andong itu di tempat saya itu sebelah, jadi berdampingan dengan saya. Mungkin ya di garasi di kanan rumah itu ya itu tanya Mbak Haji Rutun di sini juga hadir ini kan kira-kira ini. Terus jamaah kalau nanti ingin silaturahmi ke Andong itu mudah jalurnya itu gemolong terus ke kiri kira-kira 6 kilo itu saya di pinggir jalan raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih untuk kesan-kesannya. Jadi nanti akan saya umumkan harinya, jamnya, lokasinya. Biasanya nanti ada yang mau berangkat bareng sama saya dari sini, rombongan gitu. Kalau bingung nggak apa-apa. Tapi rumahnya daerah sana, langsung aja menuju lokasi. Ya, jadi kita akan buat majelis solawat, terus ilmu, solawat, terus ilmu ya, seperti itu. Kemudian sedikit nih, saya mau nanya, tadi pagi lihat ANTV nggak? Lihat. Cocok enggak kira-kira? Cocok. Saya tuh pernah ditawari untuk pindah Jakarta. Loh, saya cuma ngomong, saya pernah ditawari untuk pindah Jakarta mau dikasih satu program dulu, bukan di ANTV ya. Dikasih satu program gitu. Tapi alhamdulillah dulu saya enggak mau karena saya cinta sama jenengan. Jadi saya lebih suka keliling dari desa ke desa. Ya, cuman insyaallah suatu saat walaupun cuman jadi tamu gitu ya, tamu tetap kita ya bisa nongol-nongol bentar kan enggak apa-apa ya. Nongol sebentar hilang lagi ya. Nongol sebentar hilang lagi untuk nambah suasana khazanah keilmuan. Ini memang sedikit propaganda kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah ini ya. Ini propaganda yang bahaya sebetulnya. Sebetulnya bahaya kalau enggak ada terusannya. Ya, enggak ada terusannya. Sebab kita enggak boleh kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah sembarangan. Harus pakai ilmunya ulama. Makanya saya tambahkan, yuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah lewat para ulama Ahlus Sunnah. Ya, lewat para ulama Ahlus Sunnah. Kan pas toh? Yuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah lewat para ulama Ahlus Sunnah. Cocok kalau begitu ya? Cocok. Jadi ulama yang tempo dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti Ahlus Sunnah yang benar. Karena ada juga Ahlus Sunnah yang pakai label Ahlus Sunnah tapi nyatanya bukan Ahlus Sunnah. Sudah cukup jelas? Ini kalau diterus-teruskan saya enggak pengen pisah dengan jenengan. Pengen ngomong terus. Alhamdulillah. Ini yang hadir di atas masjid ini di atas 1000 orang alhamdulillah manusianya. Kalau jinnya saya enggak lihat jadi enggak ngerti. Jadi jin-jin jangan tersinggung, enggak saya sebutkan jumlahnya ya. Kalau malaikat saya yakin malaikatnya lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000 malaikatnya. Karena satu orang itu udah bawa malaikat berapa itu? Oh, itu kan yang melekat di tubuh. Maksudnya berangkat dari rumah itu loh. Berangkat dari rumah itu kan masing-masing udah bawa malaikat. Orang yang niat cari ilmu itu kan udah dikawal oleh para malaikat. Jadi jumlahnya malaikatnya turah. Yang untung siapa? Dan jenengan ngumpulkan malaikat ke sini kan yang untung siapa? Ya saya. Ya saya. Nah, sedikit kemarin alhamdulillah berkat doa jenengan-jenengan, saya itu hari Sabtu yang lalu mengalami kecelakaan di Sawit dari Sukoharjo. Sekaligus saya meluruskan berita-berita yang ada di SMS ya. Dari Sukoharjo saya menuju Boyolali. Habis ceramah di Sukoharjo mau ceramah di Boyolali. Sampai di Sawit itu ada mobil yang nyelonong sehingga terjadi kecelakaan. Alhamdulillah mobilnya hancur tapi orangnya utuh. Ya, alhamdulillah mobilnya hancur tapi orangnya utuh. Nah, itu jadi sebuah nikmat akibat doa-doa yang baik dari teman-teman ya. Sehingga walaupun keras, remuk, tapi yang di dalam tambah sekikian. Turun guyonan, turun dari mobil, subhanallah di seberang jalan itu adalah jamaah solawatan kita. Ya, ada jamaah Ahbabul Mustafa yang di situ yang jual tanaman-tanaman. Terima kasih Pak, kemarin udah jamu kami. Ya, nyantai di situ, minum hitam teh, tambah saya bilang sama ibunya, "Bu, ini sama langit saya disuruh berhenti di sini. Pak, saya di sama langit disuruh berhenti di sini, suruh masuk rumah jenengan." "Ya, saya masuknya enggak pakai kecelakaan." "Enggak apa-apa, yang penting kan masuk." "Enggak apa-apa, yang penting mah masuk duduan di sana." Jadi alhamdulillah saya tidak apa-apa, sehat walafiat. Begitu juga teman-teman saya. Doakan. Nah, doakan saya bisa beli mobil satu lagi. Loh, mintakan begitu ya. Buat dakwah. Nanti mau saya kasih platnya AB1118KU. Jadi kok dibaca Abibku. Ya, Abibku yang saya maksud adalah Al Habib Anis. Ya, Habib Anis. Jadi kalau saya naik itu saya seperti ini Abibku nih. Ya, yang saya maksud adalah plat itu adalah Habib Anis. Nawa itu saya dalam hati pengennya seperti itu. Doakan besok bisa dapat ya. Entah caranya gimana, doakan besok bisa dapat. Nanti kalau bisa dapat, kemana-mana kita dakwah, saya mau pakai itu. Ya, insya Allah demikian. Terakhirnya terakhir, ini kan banyak doa dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan saya baca sendiri doa ini ya. Buat siapapun yang minta doa dan apapun di sini, insya Allah akan saya baca sendiri di waktu saya doa setelah sholat. Jadi lebih khusyuk nanti ya. Tapi sebelumnya doanya semua juga diharapkan nih, bukan doa saya, doanya semua orang. Makanya sekali lagi untuk semua yang menitipkan doa di sini, hajat apapun di sini ya, semoga Allah Ta'ala mewujudkannya, yang sakit disembuhkan, yang punya hajat diwujudkan, yang pengen rezeki diberi kemurahan rezeki dari segala arah, dan atas semua niatannya semoga dikabulkan Allah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman, hadirilah pengajian akbar hari Ahad 4 November. Masih lama ya? Ahad 4 November jam 19.30 pada Isya, rumah Bapak Surip Sularti, tempat Bendungan RT 3 RW 3 Jendi Selogiri Wonogiri. Pembicara Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Ya, donah lokasi ada di sini. Yang pengen tahu silakan. Kemudian hadiri Masjid Zuha ya, setiap Ahad pagi itu di Ponpes Darul Quran Sukoharjo. Jadi kalau jenengan ke Sukoharjo itu ada Proliman ya. Proliman terus belok kiri ketemu perempatan Bang Jo, belok kanan, nanti di kiri jalan kurang lebih dari Bang Jo itu sekitar 300 meter kiri jalan ada sekolah yang udah enggak dipakai, itu jadi pondok pesantren sementara Darul Quran Sukoharjo. Setiap Ahad pagi ada majelis duha, dimulai dari jam 6 berakhir jam 8. Ya, insyaallah besok tanggal 14 pembicaranya Habib Umar Azgaf, silahkan hadir ke sana. Demikian terakhir. Tolong jangan lupa tulis soalnya baik SMS maupun di kertas. Insya Allah 2 minggu lagi bukunya udah masuk cetak. Kemudian 4 minggu lagi artinya bulan depan kita udah bisa buat acara bedah buku dengan format yang macam-macam ditambahi acara yang lain biar menarik. Dan saya harapkan semuanya mengajak keluarganya untuk hadir. Kita belajar jadi orang yang suka cari ilmu, benar-benar suka dari ilmu. Mari kita akhiri dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي تجاوز عن خطيئاتي وزلاتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nanti SMS gini aja, passwordnya untuk SMS atau email, tanya Habib. Ya, tanya Habib. Soalnya kalau Ustaz itu dipakai macam-macam ya. Ya kan, tanya Habib. Ya. Terus tuliskan pertanyaannya apa. Untuk yang di luar tadi kehujanan ya. Sudah masuk ya. Terima kasih banyak. Demikian mohon maaf. Majlis sudah selesai. Buku solawatnya kira-kira tertarik enggak ini? Tertarik ya. Tolong nanti disebarluaskan. Karena saya akan buat majlis solawat ini di mana-mana. Ya. Buat majlis solawat ini di mana? Di mana-mana. Nanti yang punya sudah punya kelompok. Ya, sudah punya kelompok majlis solawat ini. Kita kumpul bareng. Ngunduh di sana. Solawatan bareng. Kemudian tahu. Tausiah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.